Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan daras pada kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Kita telah sampai pada halaman 26, yang mana sebelumnya kita telah mempelajari tentang al-ilhad fi asma'illahi wa ayatihi, perbuatan ilhad pada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dijelaskan bahwa Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak mentakyif, tidak menyebutkan kaifiyah, bentuk dari sifat-sifat Allah, dan juga tidak menyebutkan permisalan atau tidak menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Kenapa? Kenapa Ahlus Sunnah melakukan hal demikian? Maka di sini dikatakan oleh Asy-Syaikh pada lanjutannya halaman 26, li'annahu subhanahu la samiyya lahu wa la kuf'a lahu wa la nidda lahu wa la yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala fa innahu subhanahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi wa asdaqu qilan wa ahsanu haditsan min khalqih. Dikarenakan Allah Subhanahu la samiya lahu, tidak ada yang serupa atau sebanding, tidak ada yang semisal dengannya. Wala kuf'alahu, dan tidak ada yang sebanding dengannya. Wala nidda lahu, dan tidak ada tandingan baginya. Wala yuqasu bi khalqih subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak dikiaskan. Nanti akan kita jelaskan makna al-qiyas, tidak dikiaskan dengan makhluknya. Maha suci Allah dan maha mulia Dia. Fa innahu subhanahu, maka sesungguhnya Dia, a'lamu bi nafsihi, lebih berilmu tentang dirinya dan tentang makhluk-makhluknya, tentang selainnya. Wa asdaqu qilan, dan lebih jujur ucapannya. Wa ahsanu haditsan, dan lebih baik kalamnya. Min khalqih, daripada makhluknya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, apa yang baru saja kita bacakan dari kalam Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah Ahmad bin Abdul Halim adalah ta'lil alasan lima sabaqa min qawlihi an ahli sunnah, alasan dari apa yang telah berlalu dari ucapan beliau tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa Ahlus Sunnah memiliki keyakinan seperti ini? La yukayyifun, tidak menyebutkan kaifiyah, bentuk dari sifat Allah, tidak memisalkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Nah, ini alasannya. Barakallahu fikum. Subhanahu, subhana masdarun mithlu ghufran min at-tasbih wa huwa at-tanzih. Lafaz subhan, kita sering membaca subhana, itu adalah lafaz masdar seperti ghufran, seperti ghufran dari kata at-tasbih. Nah, at-tanzih maknanya adalah at-tanzih, mensucikan Allah azza wajalla. La samiya lahu ay la nadhira lahu yastahiqqu mithla ismihi kaqoulihi ta'ala fil ayah min surati Maryam hal ta'lamu lahu samiyya. Maknanya tidak ada yang serupa dengannya yang layak untuk mendapatkan seperti namanya, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Maryam, hal ta'lamu lahu samiyya, apakah engkau tahu ada berupa tandingan atau berupa yang semisal dengannya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkannya dengan lafaz istifham, dengan bentuk pertanyaan istifham. Dan makna dari istifham di sini adalah an-nafi, karena tidak semua lafaz istifham, lafaz pertanyaan di dalam syariat untuk membutuhkan jawaban lah. Ada beberapa lafaz di dalam bahasa Arab dan itu disebutkan atau di antara bahasa-bahasa Al-Quran. Nah, maknanya adalah untuk menafikan. Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah engkau tahu ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Pertanyaan, tapi fungsinya adalah nafi, untuk mentiadakan bahwa tidak ada satupun yang semisal dan serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Aila ahada yusamihi au yumathiluhu. Maksudnya adalah tidak ada yang serupa dan semisal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala kuf'alahu al-kufu huwal mukafi' al-mumathil. Maknanya hampir sama, kurang lebih. Tidak ada yang sekufu, tidak ada yang sebanding dengannya. Aila mithlalahu. Qauli ta'ala fi suratil ikhlas. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah al-ikhlas. Walam yakul lahu kufuan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang sebanding dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala niddalahu an-niddu huwa asy-syabih wan nadzir. Tandingan yang serupa tidak ada. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah, fala taj'alu lillahi andada, dan janganlah engkau menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini alasan atau di antara alasan Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak menyebutkan bentuk dari sifat-sifat Allah, bagaimana mata Allah, bagaimana tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak berani untuk menyebutkan bentuknya. Barakallahu fikum. Dan juga tidak berani untuk memisalkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Memisalkan sifat-sifat Allah seperti sifat-sifat makhluknya. Nah, apa? Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah engkau tahu ada yang serupa dan semisal dengan Allah? Nah, barakallahu fikum. Fala taj'alu lillahi andadan. Jangan engkau menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang serupa dan sebanding dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat ini menjadikan alasan Ahlus Sunnati wal Jamaah untuk tidak perbuatan-perbuatan tercela tersebut. Wala yuqasu bi khalqih subhanah. Dan juga Allah tidak dikiaskan dengan makhluknya. Al-qiyas fil lughah at-tamtsil. Al-Qiyas dalam bahasa maknanya adalah at-tamtsil, menyerupakan. Aila yushabbahu wa la yumatsalu bihim, yakni la yushabbah, tidak diserupakan, tidak dimisalkan dengan makhluknya. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat An-Nahl, fala tadribu lillahi al-amsal, dan janganlah kalian memberikan contoh-contoh bagi Allah Azza wa Jalla. Nah, jangan engkau menyebutkan permisalan-permisalan untuk Allah Subhanahu wa taala. Fala yuqasu subhanahu bi khalqihi wala fi dzatihi, maka Allah Subhanahu wa taala tidak dikiaskan dengan makhluknya. Naam, begitu pula pada zat Allah Subhanahu wa taala, pada nama-nama dan sifat-sifatnya, pada perbuatan-perbuatannya. Bagaimana mungkin Al-Khaliq yang sempurna dikiaskan, dimisalkan dengan makhluk yang banyak memiliki kekurangan? Kaifa yuqasul khaliq al-kamil bil makhluqin naqis? Bagaimana mungkin Al-Khaliq yang maha sempurna dikiaskan dengan makhluk yang banyak memiliki kekurangan dari berbagai macam sisi? Penglihatan mereka tidak sempurna, pendengaran mereka tidak sempurna, akal pikiran mereka juga tidak sempurna. Mereka memiliki hawa nafsu yang condong untuk melakukan kejelekan. Barakallahu fikum. Maka tidak pantas dan tidak layak Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna dikiaskan dengan makhluknya. Barakallahu fikum. Ahlu ta'til, orang yang menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jal, baik menolak lafaz dan makna dari sifat-sifat Allah, atau menolak maknanya saja tanpa lafaz. Barakallahu fikum. Sebelum mereka terjatuh di dalam perbuatan at-ta'til, menolak sifat-sifat Allah, mereka terlebih dahulu terjatuh di dalam perbuatan qiyasullah na'ambil makhluk, mengkiaskan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Barakallahu fikum. Allah menyebutkan na'am tentang tangan Allah, tentang mata Allah Subhanahu wa taala, tentang kaki Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Disebutkan di dalam Al-Quran dan juga disebutkan di dalam hadith-hadith Nabi SAW. Mereka mengkiaskan dengan makhluk. Kalau seandainya ditetapkan Allah memiliki tangan, sifat tangan, kaki, dan yang lainnya, berarti sama dengan makhluk. Terjatuh di dalam at-tamtsil. Terlebih dahulu, kemudian setelah itu, karena khawatir akan perbuatan tersebut, mereka menolak dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan alasan at-tanzih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari penyerupaan terhadap makhluk-makhluknya. Barakallahu fikum. Kenapa kita tidak melakukan perbuatan ini, tidak mengkiaskan Allah dengan makhluknya? Naam, tidak mentakyif, tidak memisal-misalkan. Fa innahu subhanahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala lebih berilmu tentang dirinya dan selainnya. Wa hadza ta'lilun lima sabaqa min wujubi itsbati ma atsbathahu li nafsihi min as-sifat wa man qiyasihi bi khalqihi. Dan ini adalah ta'lil, alasan dari apa yang sebelumnya, keharusan untuk menetapkan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya dari sifat-sifat. 6. Dan larangan untuk mengkiaskan Allah dengan makhluknya. Kenapa? fa innahu idza kana a'lama bi nafsihi wa bi ghairihi wajaba an yuthbata lahu min as-sifat ma athbathahu li nafsihi wa athbathahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan apabila dia lebih berilmu tentang dirinya dan selainnya, maka mengharuskan bagi kita semua untuk menetapkan sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri untuk dirinya dan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat-sifat Allah. Nah, ini alasannya. Allah lebih paham, lebih mengerti. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu. Ilmunya tidak terbatas. Sementara manusia memiliki banyak kekurangan. Ilmu mereka dangkal. Daya ingat mereka sangat kurang dan gampang lupa. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu seharusnya bagi kita tunduk dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa susahnya bagi kita untuk menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya? Dikarenakan Allah lebih paham tentang dirinya dan bahkan lebih paham dan lebih berilmu tentang diri kita, makhluk-makhluknya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Qiyas itu dibagi menjadi tiga. Naam. Yang pertama adalah qiyasus syumul. Qiyas asy-syumul pakai syin. Asy-syumul syim mim waw dan lam. Huwa ma yu'rafu bil 'ami syamil li jami'i afradihi. Yaitu sesuatu yang dikenal dengan lafaz yang umum mencakup segala jenis-jenis yang masuk dalam kategori lafaz tersebut. Contoh, mangga. Mangga, buah mangga. Kata mangga ini bisa dipakai untuk semua jenis mangga. Nah, di sana ada mangga madu, ada harum manis, mangga gadung, atau yang lainnya. Nah, dan semua jenis mangga ini bisa disebut dengan kata ini mangga. Apa ini? Ini mangga. Nah, maksudnya bihaitsu yakunu kullu fardin minhu dakhilan fi musamma dzalikal lafdz wa ma'nahu. Yaitu setiap individu atau setiap jenis dari lafaz tersebut bisa masuk ke dalam penamaan dari lafaz tersebut dan maknanya. Seperti yang kita sebutkan contohnya. Idza qulna al hayatu. Al-hayah, kehidupan. Fa'innahu la tuqasu hayatullahi ta'ala bihayatil khalqi min ajli annal kulla yashmuluhu ismahay. Maka tidak bisa kita mengkiaskan kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehidupan makhluknya dengan alasan bahwasannya semuanya masuk dalam keumuman dari lafaz al-hayah tersebut. Allah menyebutkan tentang dirinya huwal hayyul qayyum. Al-hayyu maha hidup. Barakallahu fikum. Apa makna dan maksud dari al-hayy dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini atau dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung sifat al-hayah pada nama tersebut? Barakallahu fikum. Maka kita tidak boleh mengkiaskan hayatullah, kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Ini al-qiyas asy-syumul. Yang kedua, qiyasut tamtsil. Qiyas at-tamtsil menyerupakan. Wa huwa an yalhaqa asy-syai'u bimithlihi bimathilihi. Fayuj'al ma thabata lil khaliq mithlu ma thabata lil makhluk. Yaitu menggabungkan sesuatu yang semisal dengannya. Nah, yang semisal dengannya. Barakallahu fikum. Jadi dalam perkara ini atau dalam jenis qiyatut tamtsil, kesalahannya adalah seseorang menjadikan, menetapkan bagi Al-Khaliq, bagi Allah Subhanahu wa taala sama seperti apa yang ditetapkan bagi makhluk. Nah, sama seperti apa yang ditetapkan bagi makhluk. Nah, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat iyad, maka nah, dia memisalkan, menyebutkan tamtsil, permisalan bahwasanya tangan Allah seperti tangan makhluknya. Maka ini merupakan perbuatan yang tercela, yang dilarang di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, qiyasul awwal awwalawiyah. Qiyas al-ulawiyah. Nah, qiyas al-ulawiyah. Barakallahu fikum. Huwa an yakuna al-far'u awla bil hukmi min al-asli. Wa hadha yaqulu al-ulama innahu musta'malun fi haqqillah. Barakallahu fikum. Qiyas al berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala dan bisa ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Naam, kita akan jelaskan. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl, walillahil matsalul a'la. Allah Subhanahu wa taala memiliki permisalan yang lebih tinggi atau yang paling tinggi. Maknanya bimakna kullu sifatin kamalin falillahi ta'ala a'laha. Setiap sifat yang sempurna, setiap sifat yang positif, barakallahu fikum, maka Allah Subhanahu wa taala lebih pantas dan lebih layak untuk disifati dengan sifat tersebut. Nah, lebih aula untuk disifati dengan sifat tersebut. Nah, atau dengan mana? Nah, setiap sifat-sifat yang positif tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memiliki sifat positif tersebut dengan tingkat yang sempurna, yang tidak ada yang sebanding dengannya. Contoh as-sam'u wal basar, al-ilmu wal qudrah wal hayah wal hikmah. Pendengaran, penglihatan, ilmu, kemampuan, kehidupan, hikmah, dan yang semisal dari sifat-sifat ini adalah sifat yang positif, sifat yang bagus. Dan semua sifat ini ada pada makhluk. Lakin lillahi a'laha wa akmaluha. Akan tetapi apabila dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi dan yang paling sempurna pada sifat-sifat tersebut. Nah, ini qiyas al-ulawiyah. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Pada halaman 27. Wal khalqu la yuhituna bihi ilman. Fahuwa al-mausufu bi sifatil kamal allati la tablughuha uqulul makhluqin. Dan makhluk, naam, tidak bisa, pengetahuan mereka tidak akan bisa meliputi Allah Azza wa Jalla. Ilmu mereka tidak akan bisa meliputi Allah. Fahuwa al-mausufu bi sifatil kamal allati la tablughuha uqulul makhluqin. Kenapa demikian? Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat yang sempurna, yang mana akal-akal dari makhluk tidak akan bisa sampai pada sifat tersebut. Nah, barakallahu fikum. Akal-akal makhluk tidak akan bisa sampai, naam, barakallahu fikum, sampai pada pengetahuan mengetahui bagaimana bentuk dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Wala yuhituna bi ilma, dikarenakan mereka tidak akan bisa meliputi pengetahuan mereka atau ilmu mereka tidak akan bisa meliputi Allah Azza wa Jalla dan sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala meliputi, naam, ilmu Allah Subhanahu wa taala mencakupi dan maha luas dan mengetahui semua detail dari makhluk-makhluknya. Fayajibu alaina an narda bima radiyahu li nafsihi. Maka kalau sudah seperti ini, karena yang lebih paham tentang dirinya adalah Allah Subhanahu wa taala, sementara ilmu pengetahuan dari makhluk dangkal dan terbatas, maka oleh karena itu keharusan bagi kita adalah, naam, kita harus ridho dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Fahuwa a'lamu bima yaliku bihi, dan Allah lebih mengerti dan lebih paham dengan apa yang layak untuk dirinya. Nah, jangan lancang mengatakan bahwa sifat ini tidak layak untuk ditetapkan untuk Allah. Jangan lancang untuk mengatakan bahwasanya tidak boleh bagi kita untuk menetapkan sifat ini. Naam, untuk Allah Subhanahu wa taala, padahal sifat itu telah ditetapkan untuk dirinya oleh Allah Azza wa Jalla. Fa huwa a'lamu bima yaliku bi wa nahnu la na'lamu dzalik. Sementara kita tidak mengetahui hal demikian. Allah yang lebih paham dan lebih mengerti tentang apa yang layak untuk dirinya dan kita tidak mengetahui hal demikian. Wa huwa subhanahu asdaqu qilan wa ahsanu haditsan min khalqi. Dan Allah Subhanahu wa taala asdaqu qilan, lebih benar ucapannya, wa ahsanu haditsan min khalqi, dan lebih baik naam kalamnya dari makhluknya. Ucapannya lebih benar. Fama akhbaru bihi fa huwa sidqun wa haqqun yajibu alaina an nusaddiqahu wa la nu'aridahu. Dan apa yang dikhabarkan dan diberitakan oleh Allah, maka itu adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang jujur dan kebenaran, sehingga wajib bagi kita untuk membenarkannya dan tidak boleh bagi kita untuk menentangnya. Dan lafaz-lafaz dari kalamullah, naam, adalah lafaz-lafaz yang paling baik. Naam, ahsanu haditsan wa afsahuha wa awdahuha, dan yang paling fasih dan yang paling jelas. Lafaz-lafaz Allah itu adalah lafaz-lafaz yang paling fasih dan paling jelas. Kalau kita membaca siar Nabi Muhammad, sejarah atau sirah dari Nabi Muhammad, begitu pula naam sejarah dari para sahabat, maka kita melihat betapa banyak dari para sahabat yang masuk Islam setelah membacakan atau mendengar, setelah dibacakan kepadanya atau mendengar atau membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sempurna lafaz-lafaznya, tidak ada kekurangan. Fasih bahasanya. Kefasihan bahasa Al-Qur'an itu tidak akan mungkin keluar dari mulut-mulut para penyair. Penyair-penyair yang paling handal, yang paling top, tidak akan bisa untuk mengucapkan atau mengeluarkan lafaz yang fasih ini. Nah. Dan seketika itu mereka yakin bahwasanya lafaz-lafaz ini adalah murni dari kalamullah azza wajalla. Barakallahu fikum. Wa qad bayyana ma yaliku bihi minal asma'i was sifat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan apa yang layak dari nama-nama dan sifat-sifat untuk dirinya, atamma bayanin, dengan penjelasan yang paling sempurna. Fayajibu qabulu dzalika wa taslimi lahu. Dan wajib bagi kita untuk menerima semua itu. Barakallahu fikum. Naam, kita menerimanya tanpa ada penolakan. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa sifat tentang kalamullah. Naam, yang dengannya diharuskan bagi kita semua untuk sami'na wa ta'na, dengar dan taat, dan membenarkan apa yang Allah sebutkan dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita lanjutkan halaman berikutnya. Tsumma rusuluhu shadiquna musaddaquna bi khilafil ladina yaquluna 'alaihi ma la ya'lamun. Sebelumnya kita menjelaskan tentang Allah Azza wa Jal, bahwasanya Allah ahsanu asdaqu qilan. Kalamnya adalah kalam yang paling jujur dan paling benar. Wa ahsanu haditsan, yang paling baik dan paling fasih, paling sempurna. Barakallahu fikum. Ini tentang Allah Azza wa Jal. Kemudian berikutnya tentang Rasul-Rasulnya. Shadiquna musaddaquna. Mereka adalah orang-orang yang jujur dan wajib untuk dibenarkan. Bikhilafil ladina yaquluna 'alaihi ma la ya'lamun. Berbeda dengan orang-orang yang berucap tentang Allah akan tetapi tidak didasari dengan ilmu. Mereka mengatakan tentang Allah nam sesuatu yang tidak mereka ketahui, sesuatu yang mereka tidak mengilmuinya. Lafaz ini athfun ala qawlihi adalah lanjutan dari lafaz sebelumnya. Naam, fa innahu a'lamu haditsan, fa innahu asdaqu qilan wa ahsanu haditsan. A'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi wa asdaqu qilan wa ahsanu haditsan. Lanjutannya adalah tentang Rasulnya. Nah, as-sidqu mutabaqatul khabari lil waqi'. As-sidq maknanya adalah sesuai. Nah, berita itu sesuai dengan al-waqi', dengan keadaan atau kejadian. Ini as-sidqu, kejujuran, benar, sesuai, tanpa ada yang ditambah, tanpa ada yang dikurang. Shadiquna fima akhbaru bihi 'anillahi ta'ala. Dan para rasul, mereka memiliki sifat naam shadiquna. Mereka jujur sesuai dengan waqi', dengan keadaan. Naam, mereka jujur dengan apa yang mereka khabarkan, apa yang mereka beritakan tentang Allah Azza wa Jalla. Musaddaquna fima ya'tihi minal wahyi biwasitatil malaika. Mereka wajib untuk dibenarkan terhadap apa yang mereka bawa dari wahyu melalui perantara para malaikat. Li'annahu min indillah, dikarenakan semua itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? La yantiqu 'anil hawa, mereka tidaklah berucap dengan hawa nafsu. Wa hadza tawthiqun li sanadir rusuli alaihi salatu wassalam. Ini merupakan nam tawthiq, tazkiyah. Tazkiyah, nam nilai pembenaran terhadap sanadnya para rasul alaihi salam. Faqad qila lahumul haqqu wa ballaghuhu lil khalqi fayajibu qabulu ma wasafa bihi, nah, ma wasafullah bihi. Mereka telah diwahyukan kepada mereka al-haq, kebenaran, dan mereka menyampaikan kebenaran tersebut. Naam, kepada makhluk. Maka wajib bagi kita untuk menerima apa yang mereka sebutkan dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Karena semua itu datang dari Allah melalui wahyu. Melalui perantara malaikat Jibril. Naam, apa yang datang kepada mereka, yang diwahyukan kepada mereka itu adalah kejujuran, kebenaran. Dan mereka pun menyampaikan naam kebenaran tersebut tanpa ada pengurangan dan tambahan. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, dengan dua alasan ini, wajib bagi kita untuk membenarkan sifat-sifat Allah, menerimanya apa adanya, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Berbeda anggapan dari orang-orang yang berucap tidak sesuai dengan ilmu yang mereka miliki. Wallahu ta'ala alam bissawab. Sampai di sini hari ini untuk ta'lim atau dars hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.